kasih spesial buat keramatan Mudah-mudahan di hari lain atau di bulan lain atau di tahun lain dikasih rezeki yang berlimpah ya. Amin.